Senja datang, ku merasa setengah diriku menghilang, bagaikan tak berdosa. Kau hancurkan rasa yang selama ini ku tanam. Saat semuanya telah pergi, bayangmu kembali mengisi. Entah apa yang kau mau, ku tak berhak lagi untuk mengungkit kembali. Menghapus tinta yang pernah kau lukis di kanvas hatiku, merobek semua bayangan yang tampak di relung sukmaku. Kembali padamu, namun logika berkata baiknya ku menjauh. Oh, Semua kelaraan ini terus berlanjut. Musim pun telah berganti. Karang pun terkikis menjadi pasir. Aku tahu semua telah terjadi. Kefanaan ini membuatku lemah tak bernyali.